Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله berkata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah wal'ala hadha wal maqsud di soal al-awal alladhi waqa'a alaihi al-istifta', mungkin ini bisa jadi maksud dengan pertanyaan yang awal permintaan fatwa wal-daw alladhi tulifa lahu hadha ad-dawa', sedangkan orang tersebut meminta terapi, meminta obat dengan obat ini. Kira-kira iya. Jawabannya al-jawab al-asli. Jawabannya pada asalnya, ditinjau dari asalnya. Ma'anzalallahu min da'in illa ja'ala lahu dawah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Bagi orang yang tahu maka akan tahu, bagi orang yang tidak tahu maka tidak akan tahu. Wal kalam fi dawa haddam tariqain, sedangkan pembahasan obat penyakit ini dari dua sisi. Hasmu madatihi, sisi yang pertama memutus penyakit tersebut. Yang pertama adalah memutus. Nah, dari penyakit tersebut diputus, harus diputus. Ya, kalau ada penyakit ya harus diputus, jangan dibiarkan. Sebab-sebabnya. Nah, jadi kalau itu adalah penyakit ya harus diputus, sebab-sebabnya diputus, dipotong, diamputasi sebab-sebabnya. Misalkan dia penyakit, nah penyakit diabetes, ya maka harus diputus sebab-sebab yang mendatangkan penyakit diabetes. Jadi apa penyebab-penyebab terjadinya diabetes, penyakit jantung, penyakit stroke, diputus, dipotong. Sama penyakit cinta, esok sebab-sebabnya apa, diputus, jangan dibiarkan begitu saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau terjadi maka harus dicongkil, dicabut ketika sudah mengenai seseorang. Ya kalau dia sudah kena diabetes, sudah kena stroke, berarti boleh dikeluarkan penyakitnya. Wa kilahuma yasirun ala man yasarallah alaihi. Kedua-duanya sangat mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Wa muta'adzirun ala man lam yu'inhu, dan susah bagi orang-orang yang tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya subjeknya, ya pembahasannya, subjeknya, penyakitnya yang harus diputus. Nah, kemudian kalau sudah mengenai, dia sudah terkena esok, jatuh cinta kepada yang haram, oleh syahwat, maka harus dicungkil, harus dikeluarkan penyakit itu. Dan ini mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, susah bagi yang tidak ditolong oleh Allah. Perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Muta'adzirun ala man lam yu'inhu, akan susah, kata Ibnul Qayyim, bagi orang yang tidak ditolong oleh Allah. Kalimatnya yu'inhu, ditolong. Lah berarti kemaksiatan, yang namanya kemaksiatan, melepaskannya harus meminta pertolongan dari Allah. Gak bisa. Kecerdasan dia, kehebatan dia, kepintaran dia, oh dia udah ustaz, udah senior, udah, gak bisa. Udah ulama bisa, gak bisa. Tetap itu pertolongan dari Allah. Seorang gak akan bisa meninggalkan maksiat kecuali pertolongan dari Allah. Hatta Nabi Yusuf, Nabi Yusuf saja mengatakan apa? Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna akum minal jahilin. Ya Allah, kata Nabi Yusuf, seorang nabi yang mulia, yang sempurna, ya Allah sudah mengangkat derajatnya, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah kalau seandainya engkau tidak memalingkan aku dari tipu daya perempuan-perempuan yang cantik ini, aku akan cenderung ikut terbawa. Ini Nabi Yusuf, yang ganteng, yang sempurna, ya, yang sudah diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Itu saja asbu ilain, ada kecenderungan kalau tidak ditolong oleh Allah. Wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi orang-orang yang bodoh karena mengikuti mereka. Tetapi karena pertolongan Allah, semua pertolongan dari Allah. Wa in azammatal umur biyadih, karena tali kekang kendali segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kendali segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya juga, azimmatul umur. Azimmatul umur biyadi. Tali kekang kendali segala sesuatu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengaturnya. Allah lah yang mengaturnya. Baik buruknya nam adalah kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang susah atau mudah, nah, maka pengendaliannya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kendali yang paling utama mengendalikan seluruhnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya baik buruknya seseorang yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kecerdasan dia, bukan kehebatan dia, bukan kepintaran dia, bukan. Tetapi semua adalah di tangan Allah. Fulan istiqomah, fulan menyimpang. Hah? Di tangan Allah. Sehingga jangan bosan-bosan meminta hidayah kepada Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Jangan bosan-bosan setiap harinya 5 waktu bahkan lebih daripada itu. Jangan bosan-bosan berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena al-qulub, hati ini dinamakan qalb karena tatakallam, berubah-ubah. Berubah-ubah, maka mintalah sabat, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kecerdasan, nah, tidak ada jaminan. Berapa banyak yang cerdas tetapi tidak istiqamah. Harta kekayaan, pangkat jabatan, berapa banyak manusia yang memiliki harta, jabatan, pangkat dan lain sebagainya tetapi tidak istiqamah. Tetapi tidak istiqamah. Berapa banyak dari manusia-manusia yang hebat tetapi juga tidak istiqamah. Nah, semuanya kendalinya adalah di tangan Allah. Kendalinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk seseorang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tetap bil asbab, tetap juga melakukan sebab yang ada, hanya saja asbab yang harus ditempuh. Kemudian minta yang utama adalah kepada Allah agar terus istiqamah lurus di atas tauhid, di atas sunnah. Wallahu musta'an. Fa'ala tariqul mani' min husul hadhihi ad-da'a fa'amran. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun penghalang yang seseorang terhalangi dari mendapatkan kesembuhan dari penyakit ini ada dua. Ahaduhuma qadul basar kama taqaddam. Yang pertama adalah menundukkan pandangan. Baina nadra saman masmumun min siham iblis. Karena yang namanya pandangan adalah anak panah yang dilepaskan dari anak panah iblis. Man adlaqa lahadati damat hasaratu. Barang siapa yang melepaskan pandangannya, maka akan sengsara seumur hidup. Wa fi ghadhil basar iddat manafi'. Dan di dalam menundukkan pandangan banyak sekali manfaatnya. Wa ba'd az-zaid dawa' nafi'. Menundukkan pandangan adalah termasuk sebagian obat yang sangat bermanfaat. Ahaduha, yang pertama adalah imtithal amrillah. Seseorang ketika ghadhil basar, dia sudah melaksanakan perintah Allah. Yang mana perintah Allah adalah puncak dari kebahagiaan hamba di dalam dunia maupun di akhiratnya. Falaysa lil 'abdi dunya wa akhirat anfa min imtithal awamir rabbik. Rabbih tabaraka wa ta'ala. Tidak ada bagi seorang hamba yang paling bermanfaat melainkan dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa ma syaqiya man syaqiya fid dunya wal akhirah illa bi tadhi'i awamirih. Dan tidak ada seseorang yang celaka binasa di dunia dan di akhirat melainkan dia sudah menyanyiakan perintah-perintah Allah. Ini yang pertama. Yang pertama dari apa? Manfaat ghadul basar. Yang kedua, anna yamna min usul adhari sahamil masmum. Seseorang ketika menundukkan pandangan, maka dia akan mencegah dari serangan anak panah yang beracun. Yang mana anak panah beracun ini akan mengenai dirinya dan akan mematikan dirinya dan hatinya. Na'udzubillah. Yang ketiga, anna yuwarithul qalb unsan billah wa jam'iyya alaih. Orang yang menundukkan pandangan ghadhul basar, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, maka akan mewariskan dalam dirinya uns, merasa diawasi oleh Allah, merasa ditemani oleh Allah secara keseluruhan. Wa inna itlaqal basar yubarikal qalwa yushattituh wa yub'iduh anillah. Karena seseorang membiarkan pandangannya jelalatan, mau laki mau perempuan sama, bukan laki aja, perempuan juga. Oh, ada yang ganteng nih, yang bagus sama, yang pakai cadar juga hati-hati, nggak ada jaminan. Ngelirik juga pada baik, sarua kene pan aya panon eta, ada matanya kecuali buta, sama nggak ada jaminan. Awas bingungnya, ya kamu juga awas hati, bukan nabi aja. Anti juga sama, sarwa kene nggak ada jaminan. Wa ya'lamu khainatal a'yun, dan Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata. Mau laki mau perempuan, di situ tidak disebutkan laki-laki. Bahkan umum sifatnya, mau laki mau perempuan, ngelirik mah sama aja, neng. Pan gitu. Sama, mau laki mau perempuan, tetap majus, tidak boleh. Ya, kecuali nador mau dinikahi, boleh. Beda lagi hukumnya itu. Artinya apa? Ketika seseorang menundukkan pandangan, maka akan mewariskan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, nah merasa diawasi oleh Allah, merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya apa? Membiarkan pandangan, maka apa? Membikin jiwa ini hancur, jauh dari Allah. Walaysa 'alal qalbi syai'un adhar min illa min itlaqil basar. Tidak ada sesuatu yang paling membahayakan melainkan dibandingkan membiarkan pandangannya, mau offline mau online. Sekarang ada dua tuh, ada offline ada online. Ada dua alam tuh. Alam masih hidup di dunia offline dan alam online. Alam online mengganggu juga. Ya, sehingga merusak ibadahnya, merusak tidurnya, merusak kesehatannya, merusak pikirannya, merusak sholat tahajudnya. Susah, mau tahajud juga susah. Begadang, yang dilihat macam-macam. Mau laki, mau perempuan. Bukan laki aja, perempuan juga sama. Hati-hati. Ya. Nah, waliyadzubillah, na'udzubillah. Ya. Sehingga dengan membiarkan pandangan, maka apa? Maka hati itu akan hancur, binasa. Na'udzubillah. Wa inna yughal wahsha bainal 'abd wa bain rabbih. Karena nah membiarkan pandangan membuat hati ini was, buas, asing, buas. Seperti singa, singa itu kalau jalan sendirian, ya yang lainnya minggir, takut karena buas. Karena buas itulah gak ditemani sama yang lainnya. Jalan sendirian, tidur sendirian. Wahas, ya, sendirian, galau antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Arabiyah yang kembaran yuqawil qalbi wa fihahu, bahwasanya membiarkan menundukkan pandangan, menguatkan jiwa dan membuat jiwa itu gembira. Sebaliknya, idlaqul basar, membiarkan pandangan itu melemahkan dan membuat hati itu sedih. Yang kelima, anna yusibu alqalb nuran. Kayaknya terbaca ya. Labas. Bahwasanya menundukkan pandangan membuat jiwa ini bercahaya. Sebagaimana membiarkan pandangan membuat jiwa ini gelap. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, aqibul amr bighadzil basar. Setelah penyebutan disuruhnya menundukkan pandangan, Allah mengatakan, qul, katakanlah, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yaqdhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, juga bukan hanya mukminin saja, perempuan juga menunduk, harusnya menundukkan, hendaknya menundukkan pandangan-pandangan mereka. Nah, artinya bukan mukminin saja, tapi mukminat juga sama. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan mereka. Nah. Semakala itu dzalik, kemudian Allah mengatakan setelah itu, Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah Nurus samawat, cahayanya langit dan bumi. Matalu nurih, permisalan cahayanya kamiskatin. Seperti miskat lentera. Biha misbah, di dalamnya ada cahaya. Matalu nurih fi qalbi abdil mu'min ladhi imtathal awamir wa ijtanaban nawahi. Yani permisalan cahaya orang-orang yang beriman, yang menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka bercahaya hatinya. Wa idza istanara al-qalb aqbalat wufudul khairat ilai min kulli nahiyah. Apabila jiwa ini bersinar, maka apa? Segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada aqbalat, datang sendiri. Kalau datang sendiri, berarti kebalikannya apa? Hah? Lawan dari datang sendiri apa? Hah? Menjauh. Kebaikan datang sendiri kayak apa? Kayak magnet. Magnet tuh mau kemana aja, yang di situ ada unsur besinya, ya, nempel, datang. Kalau itu kesedot ya, ini datang sendiri. Kalau magnet kesedot, ketarik, ya nggak. Tapi ini datang sendiri. Ya, akbalat kata Ibnu Qayyim, wufudul khairat. Ya, kebaikan, delegasi kebaikan, khairat. Ini jama' dari khair. Min kulli nahya, dari segala bentuk sisi penjurunya. Nahya itu apa? Kalau kompas ini seluruh sudut. Bukan utara, selatan, barat, timur saja. Semua sudut, kebaikan itu datang dari segala sisinya. Allahu Akbar. Kama annahu idza azama aqbala sa'ibul bala wa syarr 'alaihi min kulli makan. Kebalikannya berarti apa? Ketika seseorang berbuat zalim, kemaksiatan, dosa, maka akan muncul pula dalam keburukan-keburukan dari segala sisinya. Na'udzubillah. Ya. Akan muncul pula apa? Keburukan-keburukan dari segala sisinya. Waliyadzubillah. Nah, famasyita min bidah, famasyita min bidahin wa dalalatin ittiba'i hawajdina bilhuda. وإراد عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب. Selama engkau berada pada kebid'ahan, mengikuti hawa nafsu, menghindari dari petunjuk, berpaling dari kebahagiaan, dan sibuk dengan mendatangkan murka Allah, ini akan menyingkap cahaya yang ada di hatimu. Fa idza fuqida hadza, fa idza fuqida dzalika nur. Apabila cahaya yang ada di dalam hati ini hilang, redup hilang. Redup pasti penting, ini hilang. Redup bisa naik bisa turun. Oh, ini hilang, faqad fuqida dzalika nur, cahayanya hilang. Baqiya sahibuhu kal'ama, maka orangnya itu seperti orang buta. Na'udzubillah, enggak bisa melihat. Alladzi yajuzu fi jinadatiz zulumat, jahanadisiz zulumat, yang berada pada semua kegelapan. Na'udzubillah. Yang keenam, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yang keenam dari apa? Manfaat fadl basar. Yang lamun. Yang keenam dari apa manfaat ghadal basar. Anna yu'arridu firasah sadiqah yumayiz biha bainal haq wal batil wassadiq wal kadhib. Dengan adanya cahaya tersebut akan mewariskan firasat yang tajam, bisa memisahkan, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana orang yang jujur dan mana orang yang dusta. Wa qala rahimahullah kana Ibn Syuja' al-Karmani berkata, Ibn Syuja' al-Karmani berkata Ibn Syuja' al-Karmani يقول من عم ظاهرا باتباع السنة وباطنا بجواب المراقبة. Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sunnah, menghiasi, menghidupkan hidupnya, dirinya, umurnya. Umur manusia berapa? Ya tergantung, masing-masing enggak sama. Ada yang 40 tahun meninggal, 45 meninggal, 50, 60, 70, 80. Al-muhim al-umur biadillah, umur di tangan Allah. Hanya saja di sini dibilang, barang siapa yang menghabiskan umurnya dengan mengikuti sunnah dan batinnya selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang ketiga, wa ghadaba syar'anil maharim. Dia menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Wa kafa nafsahu 'anil syubhat. Dan dia mencegah dirinya dari syubhat. Yang kelima, wa ghadaba bil halal. Dia makan makanan dengan makanan yang halal. Lam tukhti lahu firasatun. Tidak akan meleset firasatnya dia. Nah, tidak akan meleset ya firasatnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengomentari ucapan siapa? Abu Ibn Syuja' al-Karmani. Al-Karmani ini berarti di tahun 759 atau 751. Ini sebelum siapa? Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Syekhul Islam mengomentari ucapan Abu Syuja' Ibn Syuja' Ibn Syuja' al-Kirmani rahimahullah. Ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wallah ta'ala yuzzi al-'abda 'ala 'amalihi bima huwa min jinsi 'amalihi. Allah mengganjar pahala seseorang sesuai dengan amalannya. Perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Allah balas, Allah ganjar, Allah berikan pahala seseorang, sesuai dengan amalannya. Perhatikan kalimatnya. Kalau amalannya baik, maka baik pula balasan. Cuma dari jenis amalannya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dari jenis amalannya, maksudnya gimana? Contoh kecil, dia ngasih air pada orang yang haus. Suatu saat mau di dunia, mau lebih-lebih di akhirat, ketika kehausan di akhirat, Allah kasih air. Atau selama di dunia, pasti ada Allah yang ngasih air dia. Pasti ada saja. Ini Syekhul Islam apa? Mengatakan seperti ini. Min jinsi amalih, dari jenis amalannya dia. Artinya apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalannya. Nah, faghadha basarahu amma harima yu'awidhu ma'ala min jinsi bima huwa khair minhu. Menundukkan pandangan dari apa yang Allah haramkan, Allah ganti pahala, balasan, kebaikan dari jenis amalannya pula, bahkan lebih baik daripada itu. Fayadlik nur basirat wa yafta'alai. Nah, sehingga dia pun diberikan cahaya dan dibukakan cahaya pada dirinya. Nah, bahkan ini bukan sekedar itu saja. Kalau sifatnya nah syahwat, maka Allah uji juga dengan syahwat. Ya. Dengan syahwat yang ada, na'udzubillah. Wa kana syuja'u hadza syuja'un hadza la tukhti'u lahu firasatun. Perhatikan. Ini Ibnu Qayyim yang mengatakan. Berarti Ibnu Syuja' ini hidup sebelum Ibnu Qayyim. Artinya apa? Seniornya. Lebih awal lagi. Ibnu Qayyim kata kapan? Jadi Ibnu Syuja berapa? 700 ya, 600. Ibnu Qayyim kapan? Ibnu Qayyim 751. Ibnu Qayyim 751 di sini. Ini sejaman. Ya, bisa jadi sejaman. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di sini, wa kana syuja' hadza la tukhti lahu firasatun. Syuja' ini, orang ini tidak pernah meleset firasatnya dia. Ya. Nah, firasat itu apa firasat? Firasat itu apa? Apa? Apa? Nggak kedengeran. Apa firasat? Dugaan, kayak dugaan dan prasangka. Firasat apa? Dugaan yang tepat atau melihat ya keadaan dengan apa ciri dan tanda yang itu selalu tepat ya, selalu tepat firasatnya bagi orang yang beriman. Orang yang fajir, yang bermaksiat, maka tidak tepat, meleset. Ya. Nah. Dan firasatnya Ibnu Syuja' ini, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak pernah meleset. Artinya apa? Ini disaksikan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bukan main-main, berarti ini sejaman dengan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, bahkan dikomentari oleh Syekhul Islam, gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah tentang orang ini. Ya. Nah. Apa syaratnya tadi? Barang siapa yang menghidupkan umurnya dengan sunnah, ini yang pertama nih. Kalau mau firasatnya tajam, batinnya dia isi dengan mendekatkan diri kepada Allah, ini yang kedua. Ini bagus nih. Yang ketiga, menundukkan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan. Yang keempat, dia menahan diri dari syubhat. Yang kelima, dia makan dari makanan yang halal. Ini penting, lima. Kalau mau firasatnya tajam, ah, kalau mau firasatnya selalu tepat, maka apa? Lima perkara ini harus diperhatikan. Ulangi, yang pertama apa? Menghabiskan umurnya dengan mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah, perhatikan. Sunnah yang diikuti apa? Sunnah, dalil. Al-Quran dan As-Sunnah, dalil, dalil. Bukan tokoh. Bukan manusia. Tokoh bisa berubah, bisa menyimpang. Manusia bisa berubah, bisa menyimpang. Tapi kalau mengikuti sunnah, itu patokannya. Basicnya, landasannya, sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Karena manusia bisa diikuti ketika apa? Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jangan diikuti. Ya. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jangan diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak perlu diikuti. Buat apa? Mengikuti orang-orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan celaka, binasa. Na'udzubillah. Nah, Allah subhanahu yuzil adala amal bima huwa min jinsi amalih. Ini juga, ini ucapan Ibnu Qayyim menukil dari ucapan gurunya. Bahkan beliau membawakan dalil, wa man taraka lillahi syai'an, man taraka syai'an lillah, man taraka lillahi syai'an awwadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik darinya. Dia meninggalkan gambar-gambar yang haram di HP atau di offline, yang berseliweran di offline. Ah, dia tinggalkan tuh, Allah ganti yang lebih baik. Ya. Fa idza ghadaba sara, ketika dia menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Allah berikan cahaya di dalam hatinya sebagai ganti dari Allah. Ala hafsi basarihi lillah. Ketika dia menahan pandangannya untuk Allah. Wa yata'ala babal ilm wal iman. Perhatikan kalimatnya. Allah bukakan pintu ilmu dan iman. Ya, Allah bukakan baginya apa? Pintu ilmu dan iman. Wal ma'rifah wal firasah as-sadiqah. Dan ma'rifat dan firasat yang jujur. Al-musibah yang selalu tepat sasaran. Yang ini bisa dilihat dengan basirah jiwanya, hatinya. Ya, dulu kita di Ambon ada seseorang yang melihat berbicara akan terjadi demikian. Ini bukan dia bukan sihir, bukan dukun, tapi firasat. Ini 24 tahun yang lalu. Maka terjadi apa yang dia ucapkan terjadi. Dari orang ini. Nah, terjadi demikian. Dari yang menimpa kaum muslimin akan seperti ini. Ada sahih sunnah. Orang ini ahlu sunnah salafi. Ya. Tapi dengan firasatnya dia bilang seperti itu. Dan dia bukan dukun, bukan sihir, bukan. Firasat. Tepat firasatnya, Masya Allah. Terjadi apa yang terjadi. Ini firasat. Ini pada kejadian di 24 tahun yang lalu di negeri Ambon. Allahul musta'an. Ini firasat. Nah, wa biddu hadza ma wasafa Allah bih. Sebaliknya, kalau kebalikan daripada ini, apa yang Allah sifati dari lutiah kemaksiatan dan dosa. Nah, walihadu billah. Karena lutiah adalah termasuk apa? Kemaksiatan dan dosa. Nah, minal amah lalli wadadul basirah. Lutiah, maksiatan dosa, zina yang membutakan mata. Karena kalau sudah buta berarti apa? Kebalikan dari basirah, melihat. Maka Allah berfirman, la'amruka demi umurmu. Innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sesungguhnya mereka terombang-ambing, goncang dengan mabuk kepayangnya mereka terhadap berzinahan, terhadap lutiah. Sehingga Allah sifati mereka berada dalam mabuk. Itu hilangnya akal. Wal amal ladzi wa fasadul basirah. Buta, yang itu rusaknya penglihatan. Karena apa? Fata'alluq bis-suwar yujibu fasadul aqal. Seseorang bergantung dengan foto gambar perempuan, yang perempuan dengan laki-laki. Dia bergantung terlalu terikat dengan gambar perempuan, foto perempuan atau laki-laki. Selalu melihat fotonya, gambarnya yang telanjang atau yang tidak telanjang. Bergantung dengan hal-hal yang seperti itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Naam. Yujibu fasadul aql. Akan merusak akalnya. Ya. Merusak akal berarti apa? Kalau akalnya sudah rusak berarti apa? linglung. Apa lagi selain linglung? Hah? Bahlul jadinya. Lalu terus jadi pinter. Merusak akal, akal rusak. Jadi apa? Hah? Bego. Pada baik itu juga merusak akal, akal rusak. Hahaha katanya. Pelangap-pelongo dia. Astagfirullah. Merusak akal, akalnya rusak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, wal amal alladhi wa fasad al-basirah fa ta'alluq bis-suwar yujibu fasad al-aql. Orang selalu bergantung dengan gambar. Yang perempuan bergantung dengan gambar wajah laki-laki, begitu pula sebaliknya, yang laki terlalu bergantung pada wajah bentuk tubuh perempuan, baik online maupun offline zaman sekarang. Terngiang-ngiang, terekam pada kepala dan jiwa. Sebelum tidur ingat dia, bangun tidur ingat lagi. Ta'aluk. Apa artinya ta'aluk? Bergantung. Apa bergantung itu? Terpaut. Melekat. Pagi, siang, sore, malam. 24 hours. 24 jam. Itu terus. Terikat, tergantung. Terpaut. Ta'aluk. Itu namanya ta'aluk. Melekat, nempel. Paham gak? Maka akan merusak akal, membutakan pandangan, wasukar al-qalb, dan jiwa ini akan mabuk kebayang. Ya, kalau sudah mabuk berarti apa? Hah? Pelangap-pelongo kan? Oleng, bukan oleng aja. Suruh sholat, suruh sholat sudah. Hah? Ini sholatnya susah, apalagi kerja, kawin mah mau, doyan dia kawin, ah nikah, cuman suruh kerja nggak mau, sholat nggak mau, bagaimana nih, ah rusak. Ya benar apa yang dibilang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fasadul akal, rusak akalnya. Orang Betawi bilangnya apa? Kalau rusak akalnya. Bukan dapur. Bahasa Betawi. Allah. Nah. Kamakal al-qail. Sukran hawa. Wa sukran mudamatin. Wa mata ifaqat man bihi sukrani. Yang namanya mabuk itu mabuk hawa nafsu. Mabuknya orang yang minum khamer ya, itu masih bisa sadar. Tapi kalau hawa nafsu dia mabuk kepayang karena hawa nafsu. Kalau dia sadar, dia mabuk lagi. Sadar, mabuk lagi. Karena mabuk dengan hawa nafsu. Wa qala al-akhar wa qalu juninta biman tahwa fa qulta lahum al-ishqu a'zamu mimma bil majanin a'zamu mimma bil majanin al-ishqu la yastafiqu ad-dahra sahibuhu fa innama yusra al-majnunu fil hini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, qalu, mereka bilang, manusia yang di luar sana bilang, juninta, kamu sudah gila. Biman tahwa, terhadap orang yang kamu cintai. Fakultu lahum, aku jawab. Dibalas nih. Fakultu lahum, aku jawab mereka. Al-ishqu a'zamu mimma bil majanin. Jatuh cinta itu lebih parah daripada sakitnya orang gila. Al-ishqu, jatuh cinta, la yastafiqu ad-dahra sahibuhu. Orang yang jatuh cinta enggak bakal sadar sepanjang hidupnya, enggak bakal sadar. Ya, terus tergila-gila, terus. Hah? Enggak selesai-selesai, terus. Hah? Ngelamun, mau tidur ngelamun. Hah? Bangun ngelamun, ini ngelamun. Gelisah. Hah? Jangan-jangan. Tidak sadar terus mabuk kepayan. Wa innama yusra'ul majnunu fil hini. Orang yang gila sakitnya cuma sebentar sekarang doang. Karena apa gila ya sebentar aja. Tapi kalau sudah gila mabuk kepaya, la yastafiqu dahra sahibuhu. Enggak akan sadar pelakunya, orangnya tidak akan sadar. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.